بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita melangsungkan membaca apa yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kita berada pada poin yang ke-112. Qala rahimahullahu ta'ala wa'lam rahimakallahu anna an-nasa law waqafu 'inda muhdatsatil umuri ولم يجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة ay lam takun bid'atun. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa'lam, ketahuilah olehmu, semoga Allah merahmatimu, bahwa manusia kalau mereka berhenti, di hadapan muhdatsatil umur, berhenti di hadapan perkara-perkara baru dalam urusan agama, dia menjauh, maksudnya dia meninggalkan barakallahu fikum, sebagaimana berhentinya dia di hadapan al-muharramat atau di hadapan al-manhiyat, dia tidak mendekatinya barakallahu fikum, bahkan mereka menahan diri untuk masuk ke dalamnya dan berdalam-dalam padanya. Inilah makna yang mungkin ditafsirkan dengan kalimat law waqafu inda muhdatsatil umur, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Kalau manusia itu waqafu, berhenti di hadapan muhdatsatil umur, berhenti yang dimaksud adalah sebagaimana berhentinya di hadapan al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan, ditahan, berhenti, tidak melangkah, atau yang dilarang, tidak mendekatinya, dan tidak kemudian masuk ke dalamnya. Kata beliau, walam yujawizuha bisyai'in. Maksudnya, mereka atau manusia itu tidak melewati kebid'ahan itu sedikit pun, atau mereka tidak memasukinya sedikit pun dari kebid'ahan itu. Walam yuwallidu kalaman, dan tidak pula melahirkan ucapan-ucapan yang tidak ada datang riwayatnya, asarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula melahirkan ucapan-ucapan yang tidak datang dari ashab, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, lam takun bid'ah. Tidak akan terjadi kebid'ahan pada manusia itu, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala berkali-kali mengulangi kalimat waqafu inda muhdatsatil umur. Karena biasanya penggunaan kalimat ini dia berhenti pada perkara yang dituju dan dia masuk ke dalamnya. Ini makna waqafu inda muhdatsatil umur. Oleh karena itu beliau meluruskan barakallahu fikum, dia tidak masuk ke dalamnya. Dia wala khadu fiyya, tidak menyelam di dalamnya. Bal hadzaruha, bahkan mereka berupaya untuk mewanti-wanti diri dan wabta'adu dan menjauh. Wa maqtarabu minha, dan mereka tidak mendekat darinya. Barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, kata beliau, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah Azza wa Jalla, maka jangan kalian mendekatinya. La tujata tajawazuha, jangan kalian mendekatinya. Barakallahu fikum. Fala ta'taduha, fala taqrabuha. Ini makna yang terdapat di dalam walau waqafu inda muhdatsatil umur. Berhenti di hadapannya, tidak masuk ke dalamnya, apalagi menyelaminya. Dia mewanti-wanti diri, dia menjauh dari perkara bid'ah itu dan tidak mendekatinya sedikit pun, kata beliau barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau kembali mengingatkan bahwa al-imam maksudnya yurid annana la naqrabul bid'ah, bahwa kita tidak boleh mendekati perkara-perkara baru dalam urusan agama. Wa innama naqifu ba'idan anha. Kita harus berdiri menjauh darinya. Muhadzirina minha, memperingatkan darinya. Wala nadkhulu fi syai'in minha, tidak boleh kita memasuki sedikit pun minha dari perkara-perkara baru tersebut. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, kata beliau, yakunul muslimul muttabi'u lil kitabi was sunnati wa manhajis salafis salihi najiyan minal bid'i insyaallah. Ya'rifuha wa yuhadziruha wa la yadkhulu fi syai'in minha wa yatamassaku bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi as-sahabatu was salafus salihu fa innahu insyaallah minan najin. Kata beliau barakallahu fikum, ala kulli hal, ail hasil, seorang muslim yang mengikuti Al-Kitab dan Sunnah, mengikuti manhaj salafus salih, maka dia selamat dari kebid'ahan-kebid'ahan insyaallah. Dia mengenalinya, dia berhati-hati darinya, dan dia tidak akan memasuki padanya sedikit pun. Dia berpegang dengan kitab Allah, dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, berpegang dengan apa yang dipegangi oleh para sahabat Nabi dan salafus saleh. Insyaallah dia adalah minan najin, termasuk orang-orang yang selamat. Barakallahu fikum. Tentu ini semua benar-benar sebuah karunia dari Allah, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin semua pihak mencela, berupaya untuk kemudian menentang sunnah Alkitab dan sunnah itu. Kalau kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, semuanya akan siap kita untuk menghadapinya. Orang tua kita, saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, mungkin biaya hidup mereka yang barakallahu fikum telah memberikan kelonggaran ba'dallah, namun di saat kemudian hidayah dan taufik itu menjemput untuk kemudian berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita akan memiliki ketegaran untuk menghadapinya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk menjadi orang yang selamat dengan berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah dan apa yang dilalui oleh salafuna salih ridwanul alim ajma'in, sekali lagi terkait dengan hidayah. Dan tidak semua orang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkannya. Di Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalala. Di antara manusia yang diutus kepada mereka rasul-rasulnya, ada orang yang Allah berikan hidayah. Ada orang dari mereka yang Allah berikan hidayah. Dan ada di antara mereka yang patut untuk mendapatkan dolalah. Allah bagi hamba-hambanya di hadapan hidayah tersebut, di hadapan keselamatan tersebut, Allah Azza wa Jalla membaginya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan buat seseorang dari satu pilihan terbaik dari dua pilihan tersebut, berarti ini kan keberuntungan namanya. Dua pilihan yang akan ditempatkan oleh Allah hamba-hambanya. Ada yang dia mendapatkan petunjuk, ada yang dia mendapatkan dolalah. Kalau Allah memilih terbaik buat hambanya, dia pilihkan di atas hidayah barakallahu fikum, berarti kan ini sebuah keberuntungan yang sangat mahal harganya, yang sangat mahal nilainya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi, untuk menjadi orang yang najin, selamat, itu benar-benar terkait dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kata beliau mengingatkan, fa'alaina jami'an an natamassaka bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi as-sahabatul kiram ridwanullah alaihim. Wajib atas kita semuanya untuk berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilalui oleh para sahabat al-kiram. Wa nuhaddiru subulallati haddarallahu minha. Dan kita wajib untuk berhati-hati dari jalan-jalan yang Allah telah memperingatkan kita darinya. Seperti di dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Allah memerintahkan. Setelah Allah memerintahkan, ternyata dikaitkan dengan kehendak kemauan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dengan kemauan hamba itu sama sekali. Walaupun mungkin dia punya kemauan, tetapi jika Allah tidak menginginkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala atau dia tidak akan pernah sampai kepada keinginan dan kemauannya. Ya, banyakkan ada kita mendengar orang yang benar-benar berjalan di atasnya. Dia perbaiki hidupnya di dunia ini, barakallahu fikum. Ada yang cuma simpatisan. Senang dia. Ya. Dia mendukung, tetapi untuk masuk ke dalamnya itu tak punya kesanggupan. Tak punya kesanggupan, barakallahu. Ya, akhi, ana belum siap. Tapi ana mendukung. Coba barakallahu fikum. Antum akan menjumpai kasus yang seperti ini, barakallahu fikum, di perjalanan. Ya, alhamdulillah, dia menopang, dia mendukung terhadap perjalanan dakwatu ilallah azza wa jalla. Kesiapan tidaknya dia, tidak ada urusannya dengan kita. Tetapi urusannya dengan pemilik dakwah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kan, betapa mahal. Betapa mahal hidayah di saat Allah azza wa jalla memberikannya kepada seseorang. Dia sanggup untuk melakukannya. Dia orang, masya Allah, tidak ada sesungguhnya yang dia pikirkan dari kekhawatiran dunia. Dia sudah kaya, dia sudah ini, dia sudah itu, segala-galanya bisa dibeli. Barakallahu fikum. Nah, cuma alasannya belum mampu. Tapi saya dukung, saya akan biayai kalian yang berdakwah ini itu. Tapi ketika kaitannya dengan persoalan berjalan di atasnya, sekali lagi, tidak punya kesiapan. Belum siap saya seperti fulan, seperti dia, atau seperti masyarakat kita, barakallahu fikum, di apa namanya, di ma'had Imam Syafi'i. Kalimat-kalimat itu munkar. Kita mau paksakan, kemudian kita barakallahu fikum menghakimi mereka. Sekali lagi, semuanya terkait dengan hidayah dan taufik dari Allah. Maka oleh karena itu, keberuntungan bagi seseorang Muslim di saat dia bergandengan dengan istrinya, di saat dengan istrinya dia menggandeng tangan-tangan anak-anaknya untuk berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Ini kebahagiaan yang tiada tara, barakallahu fikum, sesungguhnya. Ya. Dunia, ya akhi, orang-orang pondok itu kan, ya gimana ya, kehidupannya terkait dengan dunia seperti terbelakang. Apa ya? Aba Ilda, terbelakang. Aba Dan, terbelakang orang-orang di pondok itu kaitan dengan dunia. Ya. Budan katakan iya, terbelakang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, sampai wahid min ulama ina kan mengatakan, man tamassaka bihadhihi da'wati sidqan la budda an yakuna fakiran. Siapa saja yang berpegang teguh dengan dakwah ini bisidqi, dengan benar-benar jujur dia berpegang. Fala budda ayyakuna fakiran. Mesti akan fakir kaitannya dengan urusan dunia. Barakallahu fikum. Karena memang benar-benar sabda Nabi itu terwujud sallallahu alaihi wasallam, terwujud pada dirinya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Ya. Benar-benar kepada merekalah hadis ini tertuju di saat dia benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Dunia ini penjara buatnya. Semuanya terbatas. Bagi orang yang tidak ada keimanan kan merdeka saja. Mau lakukan ini, mau lakukan itu, mau berbuat ini, mau berbuat itu. Tapi bagi mereka yang beriman, semuanya tertahan. Mau melangkah, wah basah di sana. Tapi subhanallah, ana mundur. Ana tidak berani. Karena di situ ada, baru kata-kata syubhat saja. Pada dirinya belum lampu merah, belum. Masih ada syubhat padanya. Dia cabut diri. Padahal itu basah. Menjanjikan. Memang itulah. Ad-dunya sijnul mu'min. Penjara bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Apa yang dikatakan bahwa siapa saja yang benar-benar jujur berpegang dengan manhaj ini pasti akan mendapatkan kekurangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. La budda ayyakuna fakiran. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, ini semuanya terkait dengan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan untuk menempuh jalannya. Iya. Tapi Allah kaitkan itu semuanya dengan taufik dan hidayah. Coba. Orang yang semangatnya tinggi melebihi ahlus sunnah kaitannya dengan perjuangan Islam ini banyak. Banyak sekali. Tapi dia tertahan dari hidayah untuk mengerti jalan-jalannya. Untuk mengerti bagaimana memperjuangkan agama itu. Dia korbankan harta bendanya yang sekian banyak. Untuk menopang Islam katanya. Untuk membela al-Islam. Coba barakallahu fikum. Luar biasa semangatnya. Kita mungkin masih banyak berpikir, waduh, untuk beli sayur, kangkung, ini, itu. Kalau mereka tidak. Seberapapun yang dibutuhkan menurut mereka ini adalah perjuangan untuk dakwah. Wah, dibiayai besar-besaran. Semangatnya luar biasa. Tetapi maaf saja. Tidak mendapatkan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam meletakkan harta bendanya, meletakkan semangatnya barak, itulah mahalnya barakallahu fikum hidayah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bukan berarti kalimat la budda ayyakuna fakiran kemudian semuanya akan keluar dari jalur ketentuan takdir, ya tidak. Ya barakallahu fikum, ya tidak. Semuanya berjalan di atas ketentuan. Namun ini aglabnya demikian. Ada orang maju usahanya. Misalkan kelihatan dari luar. Wah, lari sini, itu, ini. Ketika masuk di dalamnya. Oh, saya punya hutang di bank Pak Ustaz sekian. Ini sekian, itu sekian. Waduh. Ngelihatnya dari luar. Subhanallah. Barakallahu fikum. Ya kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah yang mengerti ilmu, cuma bisa geleng-geleng, ya Allah. Kita melihat orangnya tenang, tenteram hidupnya. Ketika barakallahu fikum Allah berikan hidayah dan taufik, ditinggalkan itu semua, merosot. Ya, dia menjumpai, ya ujian. Cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ditemukan, sampai kemudian dia mencoba untuk balik lagi ke arah demikian. Tidak punya kesanggupan. Tidak punya kemampuan. Ya sudah, banting setir. Mencoba dari nol lagi. Dari nol lagi. Ya. Dalam kondisi dia mulai dari nol bersih. Tidak ada lagi embelan kesana kemari, barkelop. Dari nol. Terus, terus, terus. Sampai kemudian Allah berikan keberkahan pada usahanya, rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa benar-benar terkait dengan apa namanya, mengikuti apa yang disebutkan oleh beliau, jalan Allah yang lurus, Allah kaitkan dengan kehendak, taufik dan hidayahnya. Adapun terkait dengan urusan dunia, kebutuhan masing-masing hambanya, wis ono dalam catatan. Sudah ada kadarnya seberapa. Sudah ada dalam catatan barakallahu fikum, dan dunia yang ada dalam catatan itu tidak akan tertukar, tidak akan berganti, tidak akan menyelisih, mesti akan dilalui. Ya, nah sekarang kalau sampai kita barakallahu fikum melelang, yang itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada seseorang, dilelang untuk mengejar apa yang itu sudah ada dalam catatan hidup dengan dunia, barakallahu fikum, kan ini sebuah kesalahan yang fatal dalam pandangan ilmu lo ya. Kok sudah ada jaminan dari Allah terkait dengan urusan dunia, lalu dijadikan ini untuk melelang, menuker mahalnya hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Namun ini bisa terjadi pada siapapun juga, barakallahu fikum. Selama nyawa masih ada di kandung badan, kita semua tetap berhadapan dengan ujian ini. Sekali lagi, disinilah letaknya kita belajar ilmu agama. Kita duduk di majlis ilmu, bermudzakarah, bermunasahah, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, saling berpesan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi Allah Azza wa Jalla mengatakan, ini jalanku yang lurus, ikutilah. Tapi Allah kaitkan itu dengan hidayah dan taufik darinya. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang memecah belah kalian dari jalan yang satu ini. Artinya bahwa ketika seseorang memetik sebuah hadiah dari Allah Azza wa Jalla, berarti ada upaya memang dari diri hamba itu untuk kemudian mendapatkan hidayah. Ada upaya dari hamba itu untuk kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan. Maka bersambutlah upaya besarnya itu dengan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Coba di saat kita melihat seluruh lapisan muslimin selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Permintaan tidak hanya di dalam sholat yang wajib 17 rakaat, Di luarnya barakallahu fikum, belum lagi dalam acara-acara Al-Fatihah. Sebentar, Al-Fatihah. Membaca di dalamnya ihdinas siratal mustaqim. Coba untuk perhatikan. Semuanya orang meminta untuk ditunjukkan kepada jalannya yang lurus. Tapi yang diberikan, yang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla segelintir dari mereka. Menunjukkan betapa mahal hidayah, taufik itu barakallahu fikum. Mahalnya rahimani wa rahimakumullah. Semua muslimin, muslimat meminta di dalam sholatnya sekali lagi. Bahkan di luar sholatnya. Tetapi banyak yang tidak disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sana ada orang yang meminta. Dengan penuh kejujuran dia tahu apa yang diminta. Setelah itu ada upaya yang dia keluarkan. Mana sih? Mana jalan Allah yang lurus? Terus. Sampai kemudian disambut dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Allah memilih orang-orang yang berhak mendapatkan hidayahnya pada jalan yang lurus mutlak. Karena kemauan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yahdi may yasha'u wa yudhillu may yasha'u. Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Subhanallah. Berarti ayat ini kan disuruh kita. Untuk mengikuti. Kita disuruh berupaya, berjuang. Untuk mengikuti jalan Allah yang lurus. Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan yang banyak. Kalau sudah ada orang yang berupaya mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla ini, Allah telah berjanji di dalam ayat yang lain. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Azza wa Jalla, maka kami akan benar-benar memberikan mereka bimbingan, arahan, kemudahan. Allah telah berjanji. Siapapun yang berupaya, siapapun yang berusaha, Allah berikan tanggapan, jawaban, kabar gembira. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di sinilah letaknya. Para ulama yang mencapai sedemikian tinggi permasalahan ilmu agama, ilmu dan amal, karena upaya besar yang mereka lakukan. Karena usaha para a'immah, imam itu. Kalau kita kaji riwayat hidupnya, oh ternyata untuk memperoleh yang demikian itu karena usaha besar yang mereka lakukan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di sinilah ia tentu al-jaza'u min jinsin amal fi dunia wal akhirah. Imbalan barakallahu fikum keberhasilan sesuai dengan apa yang kita telah korbankan. Semakin besar pengorbanan kita, ikhlasun lillahi ta'ala, maka semakin besar pula nilai hidup yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita baca kata beliau, waqad khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima wa qala hadha sabilullah. Thumma khatta an yaminihi wa an yasarihi khututan wa qala hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitanun. Kata beliau, Dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah menggariskan satu garisan mustaqim, lurus. Kemudian beliau menjelaskan satu garisan yang lurus itu, inilah jalan Allah. Kemudian beliau menggariskan dari kanan dan dari kiri. Ya, ada yang menggambarkan memotong set. Ini lurus, memotong kanan kiri. Ya. Ada yang menggambarkan ini lurus, di kanan kirinya itu jalan. Barakallahu fikum. Kata beliau, setelah menggariskan garisan yang banyak kiri dan kanan, hadhis subul. Ini adalah jalan. Di atas setiap jalan itu setan. Masya Allah. Berarti lawan kita hidup di atas jalan yang lurus ini banyak. Jalan. Setiap jalan ada setannya. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, fa'alaina annata massaka bisiratil mustaqim. Wala nahidu yumnatan wala yusra. La fi hadat tariq wala fi dah. Li anna ala hadihi turuqi kulliha syaitani. Wajib atas kita untuk berpegang dengan jalan yang lurus ini. Tidak miring kanan, tidak miring kiri. Tidak berada di jalan ini dan tidak pula berjalan di jalan itu. Karena di atas jalan-jalan ini syayatin terus berupaya wa tahat bi ahliha. Yang terus berupaya untuk kemudian menyesatkan orang-orang yang berjalan di atasnya. Wa kana ma'aluhum, maka akhir dari perjalanan di jalan-jalan yang banyak itu, wal iyadzu billah, awaiduhum annahum fi ahl min ahlinnar, bahwa mereka termasuk dari ahli neraka. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Orang-orang yang telah memecah belah agama mereka, mereka itu berkeping-keping dan kau bukan dari mereka sedikit pun, kata Allah Azza wa Jalla. Terakhir beliau mengatakan, fahum ahlul bid'ah wal ahwa'i. Wallahu subhanahu wa ta'ala barra'a rasulahu minhum. Mereka itulah yang telah mencabik-cabik, memecah belah urusan agama mereka adalah ahlul bid'ah wal ahwa. Allah Azza wa Jalla membebaskan rasulnya dari mereka. Fanas'alullah ayyuwaffiqana lithabati 'ala sunnah wattamassuki biha wa ayyujannibana al bid'ah wal ahwa'a inna rabbana la sami'ud du'a. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kepada kita taufik, kokoh di atas as-sunnah, berpegang teguh dengannya, dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjauhkan kita dari kebid'ahan-kebid'ahan dan hawa nafsu. Sesungguhnya Rabb kita maha mendengar ad-du'a. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.